الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم، الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-117, Ya ayyuhan nabiyyu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdi al-qauman kafirin. Yang artinya, wahai nabi, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Dan bila engkau tidak menyampaikan sebagaimana yang diperintahkan, maka belumlah engkau dikatakan menyampaikan risalahnya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang menjagamu, yang melindungimu dari manusia, dari gangguan mereka. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi petunjuk orang-orang yang kafir. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah, meriwayatkan di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila singgah di suatu tempat, maka para sahabat melihat di tempat itu adakah pohon yang paling besar. Maka bila dijumpai, mereka menyiapkannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristirahat di bawahnya, sedangkan mereka beristirahat di bawah naungan pohon tersebut di sekitar beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beristirahat di bawah pohon tersebut dan beliau menggantungkan pedangnya di pohon itu. Kemudian beliau beristirahat hingga datang suatu malam seorang Arabi yang mendekati beliau sallallahu alaihi wasallam, mengambil pedang beliau dan mendekati beliau sambil berkata, "Ya Muhammad, man yamna'uka minni al-laila?" Wahai Muhammad, siapakah yang bisa menghalangimu, menghalangi yaitu aku dari menyakitimu pada malam ini dalam keadaan pedang yang dihunuskan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau dengan ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala menjawab Allah, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mencegah kamu dari menyakitiku. Pada jelas hadil ayat, maka kemudian turunlah ayat ini. Wallahu ya'simuka minan nas. Ya ayuhan nabi, balu ma unzila ilaika min rabbika, wa illam taqal fa amallaka lirsalata, wallahu ya'simuka minan nas. Inna Allah la yahdim qawman kafirin. Naam. Dan al-imam at-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dalam sunannya عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. دل عائشة رضي الله عنها برقادة دهول النبي صلى الله عليه وسلم بيسا dikawal, dijaga oleh para sahabat sampai turunnya ayat ini, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah yang menjagamu dari gangguan manusia. Maka beliau setelah turunnya ayat itu mengeluarkan kepala beliau dari kemahnya sambil berkata, wahai manusia, berpanggillah kalian yang tidak perlu kalian mengawalku. Faqad asamani Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala yang akan menjagaku. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Demikianlah para anbiya Allah Subhanahu wa taala yang mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat manusia sebagaimana yang Allah perintahkan. Amanah yang berat, amanah yang penuh dengan resiko dari bentuk gangguan-gangguan manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menubuhkan para rasulnya alaihi wassalatu wassalam dengan menjamin mereka, yaitu dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. إذا لطفت بقي النبي untuk merasakan berat terhadap apa yang Allah telah tetapkan sebagai suatu kewajiban seorang nabi. Itu adalah sunnatullah yang telah berlaku pada orang-orang yang telah berlalu sebelumnya, dan adalah apa yang Allah tetapkan itulah yang berlaku. Para nabi itulah orang-orang yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa takut kepada yang lainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang membuat perhitungan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah wafatkan beliau dalam keadaan semua risalah-risalah yang Allah amanahkan kepada beliau telah beliau sampaikan seluruhnya. Tidak ada sedikit pun yang tertinggal. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. pada hari ini, di hari Jumat, saat wukuf di Haji Wada, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan telah aku ridai Islam sebagai agama bagi kalian. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan hasan bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam khana risalah fa inna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idin dina fala yakunu yawma dina. Kata beliau rahimahullah, barang siapa yang membuat-buat perkara bid'ah di dalam Islam ini dengan menisbatkan kepada ajaran Islam sesuatu yang tidak ada tuntunannya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, dan dia menganggap itu sesuatu yang baik, maka sungguh dia sadar atau tidak telah menganggap Rasulullah SAW telah berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Ini yang menganggap dengan perbuatan itu ada dari ajaran-ajaran Islam yang belum disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasulnya alaihi wasallam, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang diturunkan kepada oleh Rabbmu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kemudian beliau mengatakan, fama lam yakun yawma idzin dina, maka apa saja yang pada hari itu di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, setelah turunnya ayat tersebut, al yawma akmaltu lakum dina, yaitu pada hari itu Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan yaitu agama kalian, maka apa yang pada saat itu tidaklah dianggap sebagai ajaran agama, maka fala yakunu al-yawma dina, tidak akan ajaran tersebut menjadi agama pada hari ini, pada zaman Imam Malik rahimahullah, dan juga demikian pada zaman setelahnya, demikian pula pada masa kita, dan seterusnya sampai yaumul qiyamah. Tidak ada satupun dari ajaran-ajaran Islam yang sifatnya baru atau yang sifatnya bisa ditambah, dikurangi atau dirubah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam memberikan penegasan kepada kita semua. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa lahu fa huwa radd. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengadakan suatu perkara dalam urusan agama kita ini yang tidak termasuk darinya, tidak termasuk dari ajaran ini, tidak ada dasar hukumnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah, fahuwa raddun ay mardudun, maka ajaran tersebut adalah ajaran yang tertolak. Ya raddun ala fa'ilih, tertolak atas pelakunya, tidak diridai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak bernilai sedikit pun pahala. Naam. Dan dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah kepadanya, maka amalan itu adalah tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu yang namanya al-bid'ah di dalam agama ini seluruhnya adalah sesat. Seluruhnya adalah menyimpang, seluruhnya adalah mengantar kepada neraka jahannam wal iyadz billah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Iqbal bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mauidzah kepada para sahabat dengan mauidzah yang sangat menggetarkan hati dan membuat mata menangis. Kemudian para sahabat meminta wasiat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka wasiat beliau adalah usikum bi taqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum yara ba'di khilafan katsira fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum muhdathat al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, penguasa kalian, walaupun yang memimpin kalian itu seorang budak. Karena sesungguhnya siapa saja dari kalian yang masih hidup setelahku akan melihat banyaknya perselisihan nanti. Maka wajib atas kalian di saat itu untuk senantiasa berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafai rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan beliau katakan, adu alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu, gigitlah sunnah itu dengan gigi geram kalian kuat-kuat. Ini peganglah sunnah tadi dengan kuat, amalkan, jalankan apa saja yang diajarkan oleh Nabi SAW, tinggalkan apa yang lain, yang selainnya. Kemudian menceritakan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara yang dibuat-buat dalam agama ini adalah bid'ah. Sehingga beliau ingatkan, wa iyyakum muhdatsatil umur, berhati-hatilah kalian dari segala perkara yang dibuat-buat yang sifatnya baru yang dimasukkan di dalam ajaran ini. Karena semua perkara yang baru dalam ajaran agama ini yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itu semua adalah bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, demikianlah apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, itulah yang hak. Adapun yang selain itu yang batil. Qala ta'ala, fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'da al-haqqi illa ad-dhalal, fa anna yusrafun. Itulah Allah Rabb kalian yang hak, maka tidaklah ada yang yaitu selain al-haq melainkan kesesatan. Maka bagaimana mereka bisa dipalingkan? Sehingga perkaranya dalam urusan agama ini adalah antara al-haq dengan ad-dhalal. Al-haq adalah apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan apa yang selainnya itu adalah ad-dhalal. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka itulah jalanku ini, dan jangan kalian ikuti jalan yang lainnya yang menyebabkan kalian terpisah jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala wasikan pada kalian agar kalian senantiasa bertakwa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kaum muslimin untuk selalu berada di atas petunjuk Al-Quran wassunnah, dan berada di atas apa yang telah ditempuh oleh salaful ummah dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di dalam surat Al-Maidah mengisahkan tentang Nabi Isa alaihissalam. Ini apakah engkau wahai Isa alaihissalam yang mengatakan kepada umat manusia, jadikanlah aku dan ibuku sembahan selain Allah? Maka Nabi Isa alaihissalam memberikan jawaban sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ma qultu illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak mengatakan kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku ya Allah, yaitu ibadahlah kalian kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku dahulu menjadi saksi atas mereka bahwasanya inilah yang aku sampaikan kepada mereka, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, akan tetapi ketika engkau telah wafatkan aku, maka engkau lah yang menguasai mereka ya Allah. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan sesungguhnya engkau mau menyaksikan segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih keduanya an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala khatab an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, beliau berkata, ya ayuhan nas innakum mahsyuruna ila Allah hufatan uratan ghullan, hatta yaum al-qiyamati hufatan uratan ghullan. Wahai sekalian manusia, kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian, ghullan, dan tidak berkhitan. Tsumma qala, kemudian dia membaca surat Al-Anbiya ayat 104, kama bada'ta awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin, sebagaimana kami memulai awal penciptaan maka kami akan kembalikan penciptaan itu sebagaimana awalnya. Sebagaimana manusia ketika terlahirkan di alam dunia ini dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, begitu pula nanti di hari kiamat di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan umat manusia itu dalam keadaan tidak memiliki apapun. Wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin, itulah janji yang telah kami janjikan, sungguh kami yang akan memenuhi janji itu. Tsumma qala, kemudian beliau sabda, ala wa innahu ala wa inna awwal al khalaiqi yuksa yawm al qiyamati Ibrahim, ketahuilah sesungguhnya makhluk yang pertama kali diberi pakaian pada mahsyar itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ala wa innahu yu'ta bi rijalin min ummati fa yu'khadhu bihim ba'da ash-shimal fa aqulu ya rabb usayhabi. Ketahuilah akan dibatangkan pada saat itu beberapa orang dari umatku, kemudian mereka ditempatkan pada golongan kiri, di mana ada padang mahsyar, setiap umat manusia itu dikumpulkan di belakang para nabinya, ada yang dikumpulkan di golongan kanan, ada yang dikumpulkan di golongan kiri. Maka ada beberapa orang dari umat Nabi SAW yang belum melihatnya dikumpulkan di golongan yang di sebelah kiri. Maka beliau bersabda, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, usaihadi, mereka itu sahabat-sahabatku. Fayuqalu, maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sungguh engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat setelahmu. dari perkara-perkara yang tidak sesuai dengan ajaranmu. Fa'akul, maka aku berkata, kama yakulil abdus salih, sebagaimana yang dikatakan oleh hamba yang salih, Nabi Isa AS dalam ayat yang tadi kita baca. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, falamma tawaffaitani kunta anta raqib alaihim, wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan aku yang menjadi saksi atas mereka selama aku masih hidup di tengah-tengah mereka. Maka ketika engkau telah wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Lalu kalau dikatakan juga kepada beliau SAW, inna ha'ula lam yazalim murtadina ala aqabihim mundu faraktahum. Sesungguhnya mereka lam yazalu murtaddin, terus menerus murtaddin. Dikatakan oleh para ulama dalam syarahnya, maksudnya murtaddin ini adalah yaitu menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu faraktahum, sejak engkau tinggalkan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, lihatlah apa yang terjadi pada umat manusia ketika mereka menyelisih apa yang telah diajarkan oleh para nabinya alaihi salatu wassalam. Mereka akan dikumpulkan di hari kiamat di padang mahsyar di dalam keadaan berada di golongan kiri, dalam keadaan tidaklah ada seorang pun yang berbuat kebid'ahan di dalam agama ini, melainkan mereka punya niat yang baik. Mereka punya maksud yang baik, tapi niat yang baik, maksud yang baik tidaklah cukup untuk membawa keselamatan seorang hamba nanti di hari kiamat. Karena amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala syaratnya adalah dua, yaitu al-ikhlas dalam niatnya dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap keridhaannya, mengharap pahala yang ada di sisinya. Dan yang kedua adalah al-mutaba'ah, yaitu mengamalkan amalan-amalan yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan kepada mereka oleh para Rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada mereka. Maka inilah dua syarat ayyuhal muslimun yang tidak boleh untuk kita lupakan. Amalan yang ikhlas kalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sia-sia. Sebagaimana juga amalan yang sesuai dengan tuntunan syariat apabila tidak dikerjakan dengan ikhlas juga sia-sia, sampai dikerjakan dengan kedua-duanya, al-ikhlas wal-mutaba'ah. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua untuk senantiasa mengingatkan kita betapa pentingnya berpegang dengan sunnah Nabi SAW dan meninggalkan segala apa yang di luar ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam agama ini. Ingatlah perkataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam nasihatnya, beliau mengatakan ittabi'u wa la tantadi'u faqad kufitum. Ikutilah apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu dalam agama ini. Wa la tantadi'u, dan jangan kalian membuat-buat perkara bid'ah. Faqad kufitum, maka sungguh kalian telah dicukupi oleh sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah ada satu kebaikan yang membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat melainkan itu semua ada dalam ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan demikian pula tidaklah ada satu keselamatan dari segala bahaya di dunia dan di akhirat melainkan itu semua sudah ada tuntunannya di dalam Al-Quran wassunnah, sebagaimana yang telah diamalkan oleh salaful ummah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Aqimus salat.